sekali lilinmu, satu persatu acuan tinggalkan dirimu. Cumalah aku saja yang masih lagi bertahan memendam rasa. Bulan madu yang indah sudah sampai ke ujungnya.